Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kelima, as-sinfu wal khamis. Golongan yang kelima, ahli zakat. Yang berada pada zakat. Fir riqab. Disalurkan di kalangan ar-riqab. Ar-riqab jam'u raqabah. Ar-riqab yaitu budak-budak. Jamak dari raqabah budak, ya. Wal muradu biha al-'abdul muslimu awil amatu. Yang dimaksud dengannya adalah al-'abdul muslim, budak yang beragama Islam, budak yang sudah muslim. Awil amah, yani al-amal muslimah, budak wanita yang muslimah. Jadi meliputi budak laki-laki dan wanita, yang penting syaratnya muslim. Baik. Yushtara min mali zakati wa yu'taku. Budak itu dibeli dengan menggunakan harta zakat, ya, dibeli dari tuannya, sayyidnya, dengan menggunakan harta zakat, kemudian dimerdekakan, ya, dan dimerdekakan, yu'taq. Terutama apabila budak itu berada di tangan seorang tuan yang menyakitinya, atau tuan itu tidak terpercaya atas budaknya, ya. Au yakunu mukataban, atau budak itu statusnya mukatab, yakni dia telah membuat akad dengan tuannya, membuat akad dengan tuannya, untuk membeli dirinya agar dia merdeka dengan cara cicil, dengan cara cicil, ya. Fa yu'ta min az-zakati, maka diberi dari harta zakat, ma yusaddidu bihi nujuma kitabatihi, senilai ma yusaddidu bihi, senilai yang bisa menutupi nujuma kitabatihi, cicilan, ya, pelunasan dirinya. Nah, menunggu dia melunasi sendiri karena dia cicil setiap kali dapat harta, ya, dia bekerja dapat harta dia bayar, ya, hingga nantinya cicilan pembayaran dirinya lunas, dia akan merdeka. Nah, maka mempercepat pemerdekaan dia dibantu dengan harta zakat, ya, dibayarkan cicilannya. Liusbiha hurran nafidat tasarruf, ya. Liusbiha hurran, agar dia menjadi orang yang berstatus hur, merdeka, nafidat tasarruf, yang bisa melakukan tasarruf, tindakan sendiri terhadap dirinya, terhadap harta yang dimilikinya, karena dia sudah merdeka, dirinya bukan lagi budak yang dimiliki oleh orang lain, ya, maka dia punya hak tasarruf yang berlaku, ya, punya hak untuk bertindak untuk kemaslahatan dirinya, hartanya. Nah, wa udwan nafi'an fil mujtama', wa udwan, dan salah satu anggota masyarakat, komunitas, nafi'an, yang memberi, akan memberi manfaat, bisa bermanfaat, fil mujtama', di tengah-tengah mujtama', komunitas, masyarakat dia berada. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala 'ala al-wajhil akmal. Wa yatamakkanu, dan baik. Wa yatamakkana, ya, liyusbiha hurran nafidha at-tasarrufi. Ya. Wa udwan nafi'an fil mujtama'i wa yatamakkana, ay wa liyatamakkana min ibadatillahi ta'ala 'ala al-wajhil akmal, dan agar dia bisa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala al-wajhil akmal, dengan bentuk yang sempurna. Ya, karena dia sudah bebas, sudah merdeka. Wa kadha al-asir, begitu pula al-asirul muslimu, tawanan muslim yang ditawan oleh musuh orang kafir, ya, yufakku min al-a'da'i, dibebaskan dari tangan al-a'da, dari tangan musuh-musuh, min mali zakati, dari harta zakat, dari harta zakat. Nah, jadi kesimpulannya di sini, ya, ada ini, anda lihat tolabah bolak-balik, keluar masuk, keluar masuk, minta izin anggota. Ini enggak ada penjagaan sekarang. Ini sudah 4-5 orang yang keluar dan balik-balik ini. Nah, jadi terganggu mengajar. Saya ini enggak ada yang berdiri. Enggak tahu ini sudah yang keluar ini entah kemana itu. Ke belakang enggak kembali itu, ada 5 orang, 6 orang itu. Belum di ini, belum dijaga lagi. Supaya yang kita sepakati. Ada? Di mana? Anda lihat? Oh, ada di sana. Nah. Ini Ahsan yang keluar masuk ini, yang begini ini enggak dicatat aja ini. Dicatat kan enggak belajar itu. Cuma keluar masuk minta izin angkat tangan. Mengganggu juga. Ya, dia tidak konsen mengajar. Nah, lihat. Nah, perhatikan, ya, mulai nanti malam mana mengajar gak ada yang angkat tangan keluar, kecuali dia kesini minta izin beritahu anak apa hajatnya, kalau tidak dicatat dan jadi permasalahan. Faham? Sampaikan yang ke yang keluar ini mungkin belum dengar. Mulai nanti malam kalau anak yang mengajar dan ada yang ingin keluar dari majelis, datang kesini minta izin ke anak. Bukan di situ angkat tangan terus keluar. Datang ke sini ke depan anak, minta izin. Anak tanya dulu apa maksudnya, apa hajatnya di luar. Itu. Baik. Jadi saya pelajari tadi untuk pemerdekaan budak, yaitu dibeli dari tuannya, kemudian dimerdekakan. Ya. Atau dia mukhatab. Ini tadi yang dibeli, ya, ya memang dia statusnya budak. Yang kedua mukhatab, budak yang mukhatab, ya, ini sudah akad dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya dengan cara, ya, membayar cicilan pemerdekaan penebusan dirinya. Maka dibantu dengan harta zakat untuk melunasi cicilannya. Ya. Ma yusaddidu bihi nujuma kitabati. Nujum itu cicilan. Ya, cicilan. Nah. Yang ketiga sama hukumnya dengan itu, asir, budak. Tawanan, ya, sama dengan budak itu tawanan. Muslim, muslim yang ditawan oleh musuh dalam satu peperangan jihad. Ya. Ditangkap oleh musuh, ditawan, jadi tawanan oleh mereka, maka dibebaskan, ditebus dengan harta zakat. Nah, dan sudah kita pelajari sebelumnya, ini menggunakan huruf fi yang menunjukkan lingkup, ya, penyaluran untuk pemerdekaan budak, pelunasan cicilan budak yang mukatab, dan penebusan tawanan muslim di tangan musuh. Artinya bisa diberikan ke tangannya, kemudian dia yang membayarkannya. Bisa pula langsung kepada yang bersangkutan dibayarkan, ya, tanpa melalui tangannya, karena bukan untuk dimiliki. Baik. Kemudian as-sadis, yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang terlilit utang, dalam arti tidak punya kemampuan untuk bayar utang. Tidak ada kemampuan untuk membayar utang. Baik. Coba dibangunkan itu. Itu sujud di meja itu. Nah. Al-gharimun, orang-orang yang terlilit utang. Jam' gharim, ya. Al-gharimun, orang-orang yang terlilit utang. Satu orang yang terlilit utang namanya gharim. Mufradnya. Baik. Ya, wa huwa al-madinu alladhi tahammala daynan fi ghairi ma'asiyatillah. Al-madin, ya, pengutang yang punya utang. Alladhi tahammala daynan, yang terbebani utang, terbebani utang, ya, fi ghairi ma'asiyatillah, yang dia lakukan berutang bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, bukan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa'un li nafsi, ya, sama saja apakah dia berutang li nafsihi, yakni li hajati nafsi, li maslahati nafsi, ma'aman ya'ul, untuk hajat dirinya, untuk maslahat dirinya atau keluarganya yang dia tanggung nafkahnya jika berkeluarga, fi amrin mubah, fi amrin mubah, pada urusan perkara yang sifatnya mubah, boleh. Ada hajat, ya, ada maslahat yang sifatnya mubah untuk dia penuhi, untuk maslahatnya dirinya atau anggota keluarganya jika sudah berkeluarga, kemudian dia berutang. Sementara penghasilan dia pas-pasan, tidak cukup untuk melunasi utangnya. Boleh jadi penghasilannya cukup untuk nafkah rata-rata sehari. Misalkan dia butuh nafkah, dia bersama keluarganya 2 juta dalam sebulan. Dia dapat penghasilan rata-rata 2 juta sebulan. Pas untuk memenuhi kebutuhan nafkah dirinya dan keluarganya. Tidak ada lebihnya untuk bayar utang. Terus seperti itu tiap bulan, sepanjang tahun, penghasilannya pas untuk nafkahnya. Tidak ada kelebihan untuk bayar utang. Jadi dia terlilit oleh utang itu. Terbebani, tidak bisa bayar. Maka dibantulah dia dengan harta zakat untuk melunasi utangnya. Ya. Faham ya? Au li ghairihi. Atau dia berutang li ghairihi. Untuk maslahat orang lain. Bukan hajat atau maslahat dirinya dengan anggota keluarga. Tetapi untuk maslahat orang lain. Contohnya ke islahi dhatil bain. Untuk ya, memperbaiki hubungan persaudaraan antar suku misalkan yang cekcok, konflik ya, atau antar kaum, golongan yang konflik. Ini mau perang ini. Mau perang. Ya. Perang saudara. Ada konflik, ada percekcokan. Kemudian dia maju berusaha untuk mendamaikan, untuk meredakan emosi mereka ya, untuk menenangkan mereka, untuk menengahi kasus yang terjadi antara mereka. Dia yang menanggung penebusan harta yang diharuskan pada perdamaian itu. Dia yang bayar. Maka dia pun berutang untuk itu. Ya, berkorban dia untuk kepentingan maslahat orang lain. Untuk mendamaikan mereka, dia yang membayar tebusan harta yang dengan itu damai mereka. Dan dia berutang untuk itu. Dia untuk bisa membayar itu berutang dia. Banyak biasanya kan? Nah, fahada yu'ta minaz zakati ma yusaddidu bihi dainah. Maka ini diberi dari harta zakat senilai yang menutupi utangnya. Ya. Wal gharimu lil islahi bainan nas, dan yang terbebani utang terlilit utang lil islahi bainan nas, dalam rangka untuk mendamaikan di antara ya orang-orang yang konflik, yu'ta minaz zakati, diberi dari harta zakat untuk melunasi utangnya itu, wa in kana ghaniyan. Wa in kana ghaniyan, meskipun dia orang kaya. Meskipun dia orang kaya. Karena dia berutang bukan untuk hajat dirinya dan keluarganya. Nah, untuk itu dia tidak butuh berutang karena dia kaya. Nah, tetapi dia melakukannya untuk mendamaikan pihak yang konflik, untuk maslahat ya orang lain. Maka diberi harta dari zakat untuk menutupi utang tersebut. Nah, dan ini amalan yang terpuji, upaya mendamaikan dua pihak yang bertikai. Ya. Gambarannya difahami tadi, yakni ketika dia berusaha untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, dia tidak menemukan jalan, ini kan duduk kan, perwakilan pihak ini, perwakilan pihak ini, duduk, ya. Kemudian terjadi pembicaraan di situ. Bagaimana menyelesaikan pertikaian yang terjadi? Dia berusaha untuk mendamaikan, kemudian ternyata buntu cara untuk mendamaikannya, kecuali ya harus memberikan harta, uang kepada kedua pihak yang bertikai. Sudah ada korban ini, di pihak ini sudah jatuh korban. Ya, ini menuntut ke pihak yang ini, menuntut balas. Akhirnya dia yang menanggung. Saya yang tanggung, saya yang tebus korban itu. Kan besar itu. Tebusan orang mati. Nah. Ya, daripada lanjut akan terus korban berjatuhan, maka dia berupaya mendamaikan, dia yang menanggung korban harta, ya. Jiwa, begitu pula jika sudah ada korban harta, sudah ada rumah dibakar, ya. Dia menuntut dari pihak ini, yang ini tidak mau, ya sudah saya yang ganti rumahnya. Dia pun berutang untuk itu, ya. Baik. Kemudian terkait ini yang dikenal dari keterangan ulama, dipersyaratkan hal ini pada pertikaian antar kelompok atau antar suku orang banyak. Adapun pertikaian antar pribadi satu orang dengan satu orang, ya, itu tidak dikenal dari keterangan ulama. Tetapi ada sebagian ulama, yaitu An-Nawawi, menukil dalam kitab Al-Majmu' dari As-Syafi'i dan fuqaha madhab Syafi'i yang menyatakan hukum ini bersifat umum, meliputi konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi. Ya, dua orang yang bertikai, yang ini sudah menuntut ke pihak yang satunya untuk, ya, karena ini sudah melakukan pengerusakan misalkan atau apa, misal itu, ya. Kemudian dia menengahi dan tidak ada jalan bagi dia kecuali dia, ya, memberi harta, memberi uang, dia yang menanggung, dia bertanggung jawab, dia yang ganti supaya selesai damai, ya, maka hukumnya sama menurut As-Syafi'i dan fuqaha madhab As-Syafi'i. Baik. Baik. Dalam hal ini terkait ini ada hadis, ya, yang sahih yang menunjukkan hal ini. Nah, yakni meskipun dia yakni yang apa tadi, dia terlilit utang karena dalam rangka untuk mendamaikan dua pihak. Baik. Nah, jadi ingat tadi, meskipun dia kaya tetap diberi. Nah, untuk melunasi utang itu. Dan disampaikan tadi bahwa yang masyhur di kalangan ulama, ya, bahwa itu jika pertikaian mendamaikan dua pihak yang bertikai antar kelompok atau antar suku orang banyak. Adapun antar pribadi, ya, maka itu tidak masyhur dari kalangan ulama, tetapi ada pendapat dari As-Syafi'i dan fuqaha madzhab Syafi'i yang dinukil oleh An-Nawawi. Kemudian fi sabilillah. Nah, mengingatkan juga tadi yang keenam, ya. Karena ini menggunakan fi, yakni menunjukkan itu adalah salah satu lingkup penyaluran, bukan untuk dimiliki. Nah, untuk dimiliki. Jadi bisa diberikan ke tangannya, kemudian dia yang membayarkan utang itu. Bisa juga kita langsung membayarkan utangnya ke pemiutangnya. Ya, kita yang langsung membayarkan, tidak melalui tangan orang yang berutang ini. Langsung kita bayarkan. Nah, kemudian as-sinfus sabi' yang golongan yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu jihad. Jihad fi sabilillah. Al-muradu bihi yang dimaksud dengannya adalah al-ghuzatu fi sabilillah, para pejuang yang berjihad, ya, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, al-mutatawwi'una, yang berjihad mendaftar diri sebagai pejuang mujahid untuk berjihad secara sukarela, tatawu'an, secara sukarela. Ya, alladzina, yaitu orang-orang alladzina laisa lahum ratibun fi baitil mal, yang tidak punya gaji tetap di baitul mal, di kas negara. Jadi bukan pegawai dia, bukan tentara, ya, yang terdaftar sebagai, ya, tentara negara yang digaji setiap bulan dari baitul mal, dari kas negara. Kan satu negara kan untuk pertahanan negara itu kan, ya, ada bala tentara, ya, ada militer, kan, seperti kita ketahui ada militernya, ya, tentara itu memang, ya, resmi sebagai pegawai. Nah, pegawai yang digaji oleh pemerintah. Nah, ada gajinya ditetapkan setiap bulan. Nah, kan begitu, kan, sesuai pangkatnya gitu, ya. Itu beda, kan, kalau jenderal dengan tentara biasa gitu. Hah? Baik. Kan gambarannya begitu, untuk paham. Jadi dari baitul mal, dari kas perbendaharaan negara ada gaji. Nah, baitul mal itu, kas negara itu dikumpulkan dari, ya, harta-harta yang didapatkan oleh pemerintah, termasuk misalkan dari negara yang ditaklukkan, dari pihak musuh yang ditaklukkan, ya, kemudian mereka ada pembayaran, ada fai, ya, dan semisalnya. Nah, al-muhim, ada kas negara, baitul mal, dari situlah mereka digaji. Yang ini ada gajinya. Jadi ketika terjadi jihad fisabilillah, ada perintah dari, ya, dari imam, penguasa tertinggi untuk berangkat berjihad. Nah, maka mereka ini kan pegawai negara, artinya mereka ini berangkat, ya, berdasarkan perintah itu. Dan kebutuhan mereka selama mereka berjihad dipenuhi dari gajinya itu, rotibnya. Nah, ada mujahidun, orang-orang yang mendaftar untuk ikut berjihad, dia ingin ikut, ya, membela Islam, berjuangkan Islam. Dia bukan tentara, bukan pegawai. Dia pergi mendaftar, saya ingin berjihad. Tatawwu. Jadi dengan sukarela ingin berjuang. Nah, ini kan tidak ada gajinya, kan, dari baitul mal. Maka untuk kepentingan jihadnya, kebutuhannya selama berjihad, ya, diberi dari harta zakat. Nah, fayu'tawna minaz zakati, maka mereka diberi harta dari zakat. Sawa'un akanu, ya, sawa'un akanu agniya au fuqara, sama saja apakah mereka sawa'un akanu agniya au am fuqara, sama saja apakah mereka yang sukarela mendaftar untuk berjihad itu dari kalangan orang-orang kaya atau dari kalangan orang-orang fakir miskin, tidak ada bedanya. Karena dia, ya, diberi harta zakat terkait dengan andilnya ikut berjihad secara sukarela. Nah, dari sisi itu, maka meskipun dia kaya, diberi selama jihad berlangsung. Nah, bisa difahami? Nah, adapun yang dia tentara, ya, memang pegawai. Nah, ada gajinya, maka ini tidak diberi dari harta zakat karena terpenuhi dari situ. Kecuali kata ulama, jika gajinya kurang memadai, ya, gajinya kurang memadai, Dan ini ya, kembali kepada kebijakan penguasa dalam menggaji tentara-tentara mereka, bala tentara mereka. Nah, jika gajinya kurang memadai, ya, ketika terjadi jihad dan itu tidak cukup, maka berarti berhak untuk dibantu dari harta zakat untuk membantu memenuhi kebutuhan jihadnya, meskipun ada gajinya dari baitul mal, dari kas negara. Nah, begitu pula termasuk dalam penyaluran fisabilillah, yaitu diberikan persenjataan, peralatan perang. Nah, ya, zakat disalurkan untuk pembelian senjata, peralatan perang. Nah, kemudian sudah disampaikan sebelumnya, ini juga pakai fi ya, jadi bukan untuk dimiliki tapi disalurkan pada, ya, pada sisi itu. Jadi jika mujahid mutatawwi, yang mujahid pejuang sukarela ini tadi, misalkan di perjalanan, ya, dia mengurungkan niatnya, dia tidak melanjutkan jihad, kan dia memang sukarela saja, ya, dia tidak melanjutkan. Nah, maka dia harus mengembalikan harta zakat yang sudah dia ambil, ya, karena faktor atau sisi yang dengannya dia diberi harta zakat untuk kepentingan jihad, ya, itu sudah tidak ada karena dia tidak lanjut, maka harus dia kembali. Begitu pula jika jihad sudah selesai dan ternyata masih ada sisa di tangannya, tidak habis, maka dia harus kembalikan karena bukan untuk dimiliki. Nah, kemudian terakhir as-sinful ats-tsamin, golongan yang ke-8, ibnu sabil, ya, yaitu ibnu sabil wa huwa al-musafiru, yaitu musafir al-munqati'u, atau sampai di sini dulu ya, jangan dipaksakan waktunya, kalau dipaksakan. Nah, jadi kita tadi di golongan yang ke-7. Nah, dan ini ana teringat untuk menambahkan satu pada pertemuan berikutnya, golongan yang ke-7 ya, diingatkan, yaitu jihad fisabilillah bukan hanya perang, tetapi termasuk dalamnya talabul ilm. Ini akan ana terangkan nanti sebagai tambahan pelengkap sebelum golongan yang ke-8. Tafadhal, jazakumullah khairan.